Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wamwalah. Kita lanjutkan kalimat terakhir dari beliau yang kita baca tadi, wadfa asyakka bil yakin. Artinya, tolaklah keraguan dengan sesuatu yang pasti. Misal datang kepadamu berita yang muncul dari negeri Yaman, fitnah Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Datang kepadamu berita melalui internet atau WhatsApp atau yang lainnya. Muncul dalam hati kita keraguan, bimbangan. Ini gimana menyikapinya? Ada berita yang heboh begini-begini fitnah. Apalagi zaman sekarang ini, global, tidak bisa dibendung. Karena setiap orang bisa mengakses. Setiap orang bisa membaca. Semua orang bisa terbawa. Dunianya sudah dunia digital. Susah. Adanya Android ini menyebabkan fitnah cepat sekali. Apa yang terjadi di sana, di sini bisa langsung mendengar. Kiat ini harus dipegangi, wa ikhwan. Jangan terombang ambing dengan berbagai macam berita-berita yang tidak jelas. Fulan mengatakan begini, terbawa rame-rame. Besok lagi dengar fulan mengatakan begini, terbawa arus. Lah, jangan. Tadfa asyakka bil yakin. Tolak keraguan itu dengan sebuah sesuatu yang pasti. Yang pasti adalah Anda harus mengikuti manhaj salaf. Yaitu apa? Bahwa Houthi Rafidah kufar. Syiah Rafidah kafir. Yakin la syakka fi. Saya yakin haramnya berta'ahi bersaudara dengan kafir. Dengan mengatakan Rabb kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita satu, musyrik kita satu. Lah, saya yakin yang ini. Terus ini kan datang dari Imam Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Bagaimana? Tanyakan dulu kepada ulama. Bagaimana kalam ulama tentang hal ini? Ini kiat wa kaum muslimin yang harus kita terapkan tatkala datang fitnah-fitnah dan fitnah. Dan yang namanya fitnah kan bertubi-tubi. Sudah dinaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, badiru bil fitnati. Ya, badiru bil amal fitanan ka kita'il lailil mudlima. Segeralah engkau beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang menghalangimu dalam beramal. Datangnya fitnah itu bagaikan potongan malam. Potongan malam itu apa? Malam itu tidak langsung tiba-tiba gelap. Tetapi redup dulu, sore, sore terus menghitam lagi, menggelap lagi, masuk maghrib gelap, terus menjadi isya, badai isya, lebih gelap, lebih gelap, lebih gelap. Jadi fitnah dulu dibandingkan fitnah sekarang lebih dahsyat yang sekarang. Terus berangsur, berjalan terus, fitnah lebih besar, lebih besar. Apakah setiap datang fitnah kemudian kita terhempas? Setiap datang sesuatu yang tidak jelas, kita terbawa? La tadfa'a syakka bil yakin. Tolak hal yang meragukan tadi. Saya wallahu alam belum tahu ilmunya. Yang saya tahu adalah ini yang benar. Sembari mendapatkan informasi dari para ulama, sembari thalabul ilmi di hadapan para asatidah yang terpercaya, dengan itu Anda selamat taslim dinak, selamat agama. Tapi kalau setiap ada omongan kamu terbawa, ikubri, ada berita begini, aktif dia. Wah ini begini, posting ini, posting. Wah akhirnya dia terlibat dalam kila wa qala. Katanya begini, katanya akhirnya dia bingung. Gara-gara HP, banting bae pak HP-nya. Mumet teman. Hada wa ikhwan. Nasihat penting karena banyak ikhwan yang sudah jadi korban. Muncul fitnah. asik dia dengan fitnah. Muncul fitnah, ikuti dia. Akhirnya terjerumus terus. Akhirnya dia menyesatkan yang hak dan membela yang batil. Gara-gara dia tidak memiliki prinsip yang diajarkan Imam Sufyan Tsauri ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nasihat yang berikutnya, beliau mengatakan, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari takun habiballah. Hendaknya engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan hendaknya engkau mencegah dari yang mungkar, maka engkau akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Lamudduril Manthur ini terdapat bab khusus tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, satu bab sebelum bab yang kita baca. Disebutkan di sana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka mereka yang seperti itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tanpa adanya amar ma'ruf, tanpa adanya nahi mungkar, umat akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min Bani Israel. Apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel kutuk oleh Allah Azza wa Jal. Dilaknat mereka. Melalui lisannya Nabi Daud. Melalui lisannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dikutuk. Hal itu dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Dan juga dikarenakan. Kanu la yatanahaun. Mereka tidak nahi mungkar. Terhadap kebatilan-kebatilan, kesesatan-kesesatan, dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bagian menyelamatkan umat dari laknat. Hah? Bentuk di antara bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengajarkan sunnah dan mentahdir bid'ah. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar yang diwujudkan dengan mengajak umat untuk mengikuti yang sunnah dan menghentikan umat, menjauhkan umat dari yang bid'ah, ini mendatangkan rahmatullah dan mencegah manusia dari murka Allah. Tetapi al-bid'ah menjuluki amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah apa? Pemecah belah umat. Na'udzubillahi min dzalik. Salah kaprah. Kebaikan malah dijuluki dengan kejelekan. Bid'ah yang mungkar malah dijuluki dengan hasanah. Kebalik-balik mereka, Pak. Kenapa mereka kebalik-balik? Karena cara beragamanya mereka tidak di atas sunnah, tetapi dengan hawa nafsu. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia. Kalian siapa yang dimaksudkan di sini? As-sahabah. Karena yang mukhatab, yang diajak bicara oleh ayat ini adalah kaum muslimin yang hidup di zaman turunnya ayat ini. Kalian, wahai para sahabat Nabi, khairu ummatin, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik umat manusia. Ukhrijat linnas. Yang dimunculkan oleh Allah bagi kebaikan manusia sampai sepanjang zaman. zaman setelahnya menjadi baik jikalau zaman setelahnya mengikuti para sahabat. Ini diantara nasnya. Zaman tahun 2018 ini, orang-orangnya akan baik jikalau mereka mengikuti jejak langkah para sahabat. Karena mereka umat yang dikeluarkan oleh Allah, sebaik-baik umat adalah mereka. Apa sifatnya mereka? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar diantaranya adalah dengan ta'lim seperti ini. Dengan dakwah ilallah. Diantaranya dengan pendidikan. Itu semuanya rangkaian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan Nabi kita tidak diperintahkan oleh Allah kecuali dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dan menegakkan nahi munkar. Itulah agama. Bukan hanya amar ma'ruf saja, tidak pernah menahi munkar. Bicara ibadah, tok. Tidak pernah menyinggung kebatilan. Tidak pernah menyinggung bahayanya bid'ah. Tidak pernah menjelaskan tentang sesatnya firqah ini, firqah itu. Tidak pernah. Maka ini orang bukan berdakwah namanya. Cari masa. Rekrutmen. Yang ujung-ujungnya, yo pada mlebu. Apa? Partaiku. Partai apa, Pak? Berbagai macam partai mengatasnamakan agama. Yang ujungnya adalah merekrut umat Islam untuk menoblos mereka. Banyak-banyakan suara. Sehingga mereka tidak nahi mungkar. Kalaulah berdakwah, milih-milih materi yang tidak menyinggung. Kalaulah nahi mungkar, yang sekiranya tidak nabrak sana, tidak nabrak sini. Karena apa? Tendensinya adalah banyak-banyakan suara. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan amar ma'ruf, itu bukan nahi mungkar. Nah, orang yang betul-betul menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa bghidil fasikin tadrud bihi syayatin. Ayat berikutnya, hendaknya engkau membenci pelaku kemaksiatan. Abghid. Murkalah engkau, bencilah engkau, maralah engkau kepada para fasikin. Dan ini hal wajib. Wajib. Tadrud bihi syayatin. Dengan itu engkau bisa mengusir para syaitan. Nabi kita mengatakan dalam hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubalah dengan tangannya. Jikalau dia tidak mampu, maka rubalah dengan lisannya. Jikalau dia tidak mampu, maka rubalah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah keimanan. Artinya, merubah kemungkaran dengan hati itu hukumnya apa? Wajib, dan itu pasti mampu. Pasti mampu. Bentuknya apa, Pak? Merubah dengan hati. Engkau membenci kemungkaran itu. Dengan kau membenci kemungkaran itu, Anda menjauhinya. Anda tidak ikut serta dengan kemaksiatan itu. Karena tuntutan membenci adalah apa? Meninggalkannya yang kau benci. Tuntutan kau membencinya adalah engkau tidak memperbanyak jumlah mereka. Dan ini hukumnya wajib karena setiap kita mampu menguasai hati kita masing-masing. Sinaiku muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Kalau kita tidak mampu lagi dengan hati kita membenci kemaksiatan, tidak mampu lagi mengingkari kemungkaran dengan hati kita, maka kata beliau, Anda berarti tidak akan mungkin bisa mengusir syaitan. Ya, syaitan dari bangsa manusia atau syaitan dari bangsa jin. Anda tidak lagi membenci bid'ah, Anda akan tercebur pada bid'ah. Anda tidak benci lagi dengan kesyirikan, Anda akan segera tercebur pada kesyirikan. Anda tidak benci dengan kemaksiatan, musik-musik, perjudian, narkoba, enggak benci. Tidak mengingkari dengan hatimu, sebentar lagi Anda akan sejenis dengan mereka. Enggak mampu engkau akan meninggalkan mereka. Maka ucapan Imam Sufyan Tsauri nasihat bagi kita, abghidil fasikin. Bencilah engkau kepada para fasikin. Pada perempuan-perempuan yang jalang, laki-laki hidung belang, para narkoba, miras dan sebagainya, pelaku dosa apapun engkau benci. Pelaku kebid'ahan engkau benci. Itu hukumnya wajib. Dengan itu tadrud bihi syayatin, engkau mampu mengusir syaitan. Datang kepadamu syaitan berupa manusia, menawarkan kenikmatan duniawi, mengajakmu pas kebetulan antum sedang bangkrut umpamanya, usaha sedang kolep, banyak utang. Datang kepadamu seorang menawarkan, daripada mumet, ayo mengdukun nganah. Ya, mumet-mumet teman. Diajak ke dukun. Kalau kamu tidak membenci perdukunan, langsung saya terbawa. Tanya, dukun ngendi sing manjur? Kayak jamu bae, Pak. Ya. Mana tempat yang keramat? Mana tempat yang saya bisa dapat wangsit? Mana tempat? Kalau Anda tidak benci kepada syirikan, langsung les. Tetapi kalau Anda benci dengan kesyirikan, Anda faham itu haram, dalam hatimu benci dengan perdukunan, Anda akan mampu menolak ajakan itu dan mengusirnya, tidak akan terkena. Hada wa ikhwan. Demikian pula dengan ajakan-ajakan ribawi dan sebagainya umpamanya, Anda tidak benci dengan riba. Dengan mengatakan zaman sekarang sudah enggak ada riba, Mas. Ya, adanya bunga. Bunga kan mawar merah. Riba kuwi mbiyen, Pak. Dia tidak benci dengan permasalahan ribawi. Datang kepadanya, ya. Datang nawarkan, wah usahamu sudah mulai jalan. Butuh modal lagi mboten, Mas? 1 juta. 1 jam cair. Enggak pakai lama. Mikir-mikir. Kalau kamu tidak benci, oh langsung tanda tangan. Ngeneh, duite. Langsung, Pak. Jadi kebencian kepada kemungkaran itu menyelamatkan Anda. Menyelamatkan kita. Tumbuh kembangkan itu dalam jiwa kita. Benci kepada kemungkaran. Benci kepada kemaksiatan. Benci kepada sesuatu yang Allah benci. Tumbuh kembangkan itu dan itu hukumnya wajib. Itu dalam rangka apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya. Gak mampu dengan tangan, dengan lisan. Gak mampu dengan lisan, wajib dengan apa? Hati. Tadrud bihi syayatin. Dengan itu engkau mampu menolak syaitan. Paham menolak syaitannya, Pak? Ya. Datang kepadamu, bisikan dalam dada. Ayo maksiat yo. Mumpung orang abadirmu lagi dewekan, lihat kanan, lihat kiri, aman. Dia tidak takut, dia tidak mengingkarinya. Syaitan terus, dia pun akhirnya terbuai dengan itu, jatuh kepada maksiat. Kenapa? Anda tidak membencinya. Dan ini satu hal yang harus dilatih. Bisikan syaitan banyak, Pak. Ya. Laki-laki, bisikan terberatnya adalah apa? Wanita. Nabi mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada satu godaan yang paling berat bagi kaum pria melebihi godaan apa? Wanita. Dalam ini kaum muslimin, kita dalam syariat Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu. Kenapa? Karena memang godaan wanita paling berat. Ya. Dan hukum menikah bukan satu. tetapi dua. Minimalnya orang itu menikah dua, bukan satu. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa, satu atau dua langsung, masna wa thulatha wa ruba', nikailah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai. Langsung Allah menyebutkan dua. Dua ini mulia. Lebih mulia lagi tiga. Kemudian empat. Disebutkan Allah Azza wa Jalla. Bukan satu. Satu itu ya kaum muslimin, di dalam Al-Quran disebutkan, fa'in khiftum, jikalau kalian takut, fawahidatun, maka hendaknya si jibai, Pak. Ini jikalau kamu takut, saya bahasakan dengan cemen. Wahai para cemen, para penakut, si jibai. Apakah laki-laki tidak mampu untuk memiliki istri dua? Mampu. Kenapa mampu? Karena Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Ketika Allah memberitahukan nikah itu dua, artinya manusia sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan hal ini. Wahai kaum muslimin, fitnah perempuan dahsyat, apalagi zaman sekarang. Ya, fitnah wanita sangat dahsyat, menawarkan kelezatan dengan hanya beberapa ribu saja. Ecek-ecek. Ya. Wanita-wanita na'udzubillah min dzalik yang tidak tahu malu menjajankan dirinya di pinggir jalan. Wahai para ummahat, apakah antunna ingin suaminya pada selingkuh? Jawabannya kan tidak. Berikan izin untuk ta'addud. Allah Maha Tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah Maha Tahu apa yang ada pada diri kita masing-masing. Karena itu tidak diharamkan, bahkan diperintahkan. Ya, Masya Allah ya kaum muslimin. Ini perihal yang panjang. Tentunya ada ilmunya. Tidak gegabah. Ada ilmunya dalam mengarungi bahtera keluarga yang dua, atau tiga, atau empat. Sekali lagi, mampu. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, maka Allah telah menyiapkan bagi mereka kemampuan untuk bisa menjalankan syariat tersebut. Wanita. Ada sebuah pertanyaan. Ta'addud itu poligami. Poligami itu adalah menyakiti kaum wanita. Ada tidak pertanyaan kayak gitu? Atau istilah kayak gitu? Jawabannya, Anda salah. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu yang zalim. Anda salah. Kalau anti, wahai wanita, salihah, maka anti akan berlapang dada menerima syariat ini. Karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat tidak mungkin mendzalimi. Karena itu, wahai para suami harus bersikap adil. Kalau antum takut adil, ya si jibai, Pak. Aja wani-wani. Ya. Wa hadza qaumul muslimin rahimani wa rahim jami'an. Fitnah wanita besar. Takut kita. Ya, hari-hari kita di safar, perjalanan, naik motor, ke pasar. Hari-hari melihat wanita yang auratnya terbuka. Mengerikan. Ya, sangat-sangat mengerikan, ya kaum muslimin. Kalau antum punya dua, akan lebih bisa menahan. Punya tiga, lebih bersyukur. Punya empat, lebih nikmat. Masya Allah. Kalau antum dihalangi sama istri, ada kiat-kiatnya. Bagaimana caranya? Bulan depan, Pak. Yang berikutnya, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, wa'aqlil faraha wadh-dhahka bima tusibu minad dunya tazdad quwwatan indallah. Kata beliau, ini yang terakhir kita baca. Sedikitkanlah berbangga dengan harta yang engkau dapati. Anda sukses, jangan terlalu banyak tertawa. Jangan terlalu banyak bangga dengan harta yang banyak. Alasannya mengapa? Tazdad kuwatan indallah. Maka dengan itu Anda akan kuat dalam meraih akhirat. Kuat dalam mencegah diri terhanyut dengan fitnah dunia. Dapat rezeki, alhamdulillah, selesai. Banyak, alhamdulillah, selesai. Jangan kemudian berbangga menampakkannya, Anda akan terbawa itu. Dengan bangga dengan urusan duniawi, Anda dengan terkikis pula urusan akhirat. Bangga dengan bisnis supermarket, teman-temannya sudah berubah, bukan lagi salafiyin, tapi para pebisnis. Terus, besok ada modal bikin pom bensin, ya, ngurusi pom bensin sekian miliar, 15 miliar mamanya. Bangga dia. Besok lagi bikin apa? Proyek ini. Akhirnya Anda hamuka lil akhirati dhaif. Semangatmu dalam meraih akhirat lemah. Bahkan sudah enggak kepikiran cari akhirat. Enggak kepikiran donga lagi, Pak. Ya, kenapa? Donga gue tuli wingi tasikeren donga, Pak. Ya Allah, beri aku rezeki. Ya, tasikeren. Dremimil dongane, Pak. Salat bengi terus. Begitu sugih kelalen PKB, Pak. Lupa dengan ibadah, lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena terlalu bangga dengan dunia. Yang harus kita hadapi, takut dengan dunia. Allah limpahkan harta, enggak bisa kita tolak. Bisnisnya lancar, pembelinya lancar. Allahu Akbar. Ini bisa menyebabkan aku meninggalkan ilmu. Sibuk. Allahu Akbar. Ini datang lagi dunia. Aduh. Malah seperti itu. Rame. Aduh rame. Sehingga saya sudah tidak bisa sholat sunnah lagi sekarang. Salam kelepat. Ngerti salam kelepat, Pak? Karena kepikiran kita tokonya siapa sih jaga. Waduh. Fitnah. Itu yang harus Anda cermati. Di stop harta melimpah minallah. Enggak bisa disetop. Terus lancar. Hada musibah wa ikhwan. Ketika harta itu mencegahmu dari ibadah. Aqlil dhahka. Aqlil farah. Sedikitkan engkau bangga dengan dunia. Sedikitkan tertawamu. Orang dapat harta, ya alhamdulillah. Tertawa lumrah. Tapi jangan terus menerus. Berbangga dengannya. Kemana-mana Anda ceritakan bisnismu. Jangan wahai kaum muslimin, itu malah petaka bagimu. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirabbil alamin.